angang musa pasikeun nya angang buntut mega ting arung kuy ngajauhan bentang rapang ngan ukur tambah ngarewong tewasa nyeun lalakon wajah pisang manehna datang ka imah unjuk salam neruskeun tur runkaranjang batan kingkin mikiran nulawas ilang mending nyambung tuduluran tapi basa pasikeun nya angan buntut mega ting arung kuy ngajauhan bentang ngarapang ngan ukur tambah ngarewong tewasa nyeun lalakon setra kuring sakocoran taya peda nu bisa megatkeun rasa tanda tanya napikir pagalewota ternyaho kudu kumaha ternyaho kudu kumaha.